Mitra bisnis upaya pansus DPR yang telah bekerja secara maraton, siang dan malam melakukan pemeriksaan serta meng-cross-check berbagai data dan fakta dari pihak-pihak terkait dalam masalah Bank Senturi memang mulai menunjukkan hasil. Berbagai pernyataan yang muncul dari para narasumber mulai dari saksi ahli Menkeu, pejabat BI, hingga mantan Wapres Yusuf Kalla memang mengindikasikan kejanggalan-kejanggalan dalam proses bailout Bank Senturi, sama seperti data hasil audit yang telah dilansir oleh BPK. Untuk membahas kondisi ini, segera kita akan temui Kwi Kian Gi. Pak Kwi, rapat pansus bersama pihak-pihak terkait memang menunjukkan adanya kejanggalan dalam proses bailout Bank Senturi. Nah, dari visi Bapak, seperti apa kejanggalan itu? Iya, Bank Senturi itu sejak awal sudah sakit. Akan tetapi, ya dibiarkan oleh BI dan BI melakukan pelanggaran peraturan. Pada akhirnya ya betulkan dirampok sendiri, seperti Pak Jika bilang. Akhirnya berbuntut kepada kerusakan bank yang sangat parah. Dan itu ada dua pilihan, dilikuidasi atau tidak. Nah, ini tidak dilikuidasi. Kenapa? Nah, perkembangan sistemik. Kalau ini dilikuidasi, rusak. Seluruh perbankan rusak, seluruh perekonomian. Nah, ternyata bagian terbesar, kecuali Bank Indonesia, itu menyatakan tidak ada sistemiknya, termasuk Menteri Keuangan. Jadi, apa yang dilansir mantan Wapres Yusuf Kalla bahwa Menkeu ditipu oleh data BI memang benar ya, Pak Kwi? Sebetulnya tidak ditipu, ditekan. Dia ditekan oleh Pak Budiono sebagai Gubernur BI. Alasannya Pak Budiono ngotot gitu, bahwa ini sistemik, ini mesti di-bail out. Yang lebih aneh lagi ya, setiap bank kalau sedang kesulitan likuiditas, itu berhak minta SPJP. Nah, pada tanggal 14 September tahun 2008, itu kesulitan. Kesulitan tetapi persyaratannya mengatakan boleh. Karnya masih 8%. Ketika itu Bank Senturi karnya 2,35%. Nah, Gubernur BI Pak Budiono terus mengeluarkan peraturan BI yang mengatakan bank yang kesulitan likuiditas bisa mendapatkan kalau karnya di atas 0%. Setelah itu pada hari yang sama lalu disuntik duit 800 miliar lebih gitu. Lalu itu masa seorang Budiono bisa melakukan hal seperti itu? Kan mestinya ada tekanan atau ada yang nyuruh kan. Lah inilah yang mengundang sampai-sampai ada panitia angket segala macam. Demikian Kwi Kian Gi. Saya Dinda Natasha.